warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng bersama teman-teman New Palapa. Di Perdana Rekod Surabaya, kita bergoyang kembali, kita bisa berdangdutan kembali. Hari ini saya akan menampilkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur, merupakan pendatang baru dari teman-teman New Palapa. Anda kepingin nonton? Silahkan goyang bareng bersama New Palapa. Siapa dia kalau bukan Yeni Inka New Palapa? Surabaya. Ayo punya. Palapa juga Perdana Record Surabaya. Terima kasih Om Bram. Inggih, kembali kasih.